Nah, aturan pertama kalau kita ingin pelajari bagaimana cara menunaikan ibadah dengan baik, aturan pertamanya kata pengarang buku ini bagus sekali kaidahnya. Maka ketahui dulu dalil ibadahnya. Dalil itu landasan kita untuk menunaikan ibadah. Alasan kita untuk memulai melakukan aktivitas ibadah. Ya. Di seakan-akan kalau tidak ada dalil enggak usah dikerjakan. Jelas ya? Di patokannya dalil dalam ibadah itu. Ya. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah dan Rasulnya tidak menginginkan kita lelah dalam beribadah. Ya. Enggak menginginkan demikian. Silakan cek. Di Quran itu jumlah ayatnya 6236. Tapi ayat terkait hukum itu cuma 300 ayat. Kurang lebih 300 ayat. Berarti berapa persen itu? 5%. 10% ya 600, ya kan? Setengahnya 300. 5% saja. Antum dikasih waktu 24 jam sehari. Sholatnya yang fardu cuma 5 waktu. Saya mau tanya sejujurnya ini ya, tapi jangan terlalu pesimis. Paling khusyuk sekali sholat berapa menit? Lagi antaralah 10 menit, tambah sunnahnya 1 jam misalnya. Di Allah cuma minta 1 jam dari 24 jam. Nah itu enggak usah ditambah-tambah. Enggak usah ditambah-tambah. Makanya kaidahnya diikat dalam ilmu usul fikih, al-aslu fil ibadati haramun hatta yadulla ad-dalilu ala amriha. Asal daripada ibadah enggak boleh dikerjakan kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakannya. Dalilnya perintah bukan larangan. Ya, supaya kita enggak capek. Salat subuh berapa rakaat? 2. Boleh enggak 3? Kan enggak ada larangannya. Silakan antum cek ya, di Quran bahkan di hadis, semua hadis sahih bahkan hadis palsu sekalipun tidak pernah melarang menunaikan salat subuh 3 rakaat. Boleh enggak? Tetap enggak boleh karena kaidah ibadah bukan larangan, yang dicari perintahnya. Kalau larangan memang enggak ada. Tapi perintahnya hanya 2, sudah. Jadi jangan terlampau soleh antum kerjakan 3, 4 itu keliru. Ya. Jadi sudah 2, 2. Nah, kebalikannya masalah dunia. Kalau dunia yang dicari jangan perintah, ya. Al-aslu fi dunya atau al-aslu fil muamalah, asal daripada muamalah, asal daripada hal terkait dengan dunia itu mubahun, boleh. Halal, ya. Hatta yadulla dalilu ala tahrimiha, sampai muncul larangannya. Ya. Baik. Jadi kalau urusan dunia jangan cari dalil perintah, yang dicari larangan supaya nikmat kita menjalani kehidupan. Oh, kalau urusan dunia misalnya mesti ada dalil, capek kita. Ini udah dikasih teh manis, begitu mau saya minum, dalilnya mana? Susah. Antum ke restoran kan, pesan jus alpukat, begitu mau dipesan, maaf, dalilnya pak? Susah. Jadi makan-makan aja, minum senyamannya, sepanjang ada ketentuan umumnya. Ya, jelas sampai sini ya? Nah, jadi jangan ditukar ya, antum sholat diputar begini, ditanya, pak kok bisa begitu? Kan gak ada larangannya. Nah itu susah tuh seperti itu ya. Dikembalikan niat perintah, asal perintahnya.